السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، pada hari ini hari yang kedua dari daurah Kobe yang keempat. Hari ini tanggal 25 Syawal 1423 Hijriah, atau tanggal 30 Desember tahun 2002. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus yang dikumpulkan oleh Dr. Ahmad Farid. Kemarin pembahasan kita sampai pada poin yang keempat tentang racun-racun hati. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kelima tentang asbab hayatil qalbi wa adziyatuhun nafi'atu. Sebab hidupnya hati dan makanan hati yang bermanfaat. Jadi sebab hidupnya hati dan makanan hati yang bermanfaat. Atau dengan kata lain, kiat-kiat untuk menjadikan hati ini tetap hidup. Jadi kiat-kiat untuk menjadikan hati ini tetap hidup. Dijelaskan di sini, i'lam anna ta'ati lazimatun li hayati qalbil abdi wa luzumu ta'am wa syarab li hayatil jasad. Ketahuilah bahwasanya ketaatan itu sesuatu yang dapat menghidupkan hati seorang hamba, sebagaimana makan dan minum untuk kehidupan badan. وجميع المعاصي بمثابة الأطعمة المسموة التي تفسد القلب ولا بد. Dan semua dosa, semua maksiat itu sama kedudukannya dengan makanan-makanan yang beracun yang dapat merusak hati, dan itu pasti kerusakannya. Wal 'abdu muhtajun ila 'ibadati rabbih 'azza wa jalla. Faqirun ilaihi faqran dhatiyan. Seorang hamba butuh kepada Allah, dan dia sangat fakir. yang kebutuhannya betul-betul sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama ya'khudhul 'abdu bil asbab li hayati jasadihi min al-mudawamati 'ala tanawul aghdiyati an-nafi'ah fi awqatin mutaqaribah. Wakadzalika al-qalb. Sebagaimana seorang hamba terus-menerus mencari makanan untuk kehidupan jasad dan tubuhnya, begitu juga hati. Jadi kalau seorang berusaha bagaimana supaya dia badannya itu sehat, terpenuhi makanannya, minumannya dan yang lainnya, maka fahayatul qalbi aula bil ihtimam min jasadi, maka kebutuhan hati itu harus lebih dipenuhi, karena kehidupan hati lebih baik daripada kehidupan badannya. Artinya kesehatan hati itu lebih baik daripada kesehatan badannya. Karena itu seorang hamba dia harus berusaha untuk mencari makanan yang dapat menghidupkan hatinya. Di sini disebutkan di antara makanan-makanan yang dapat menghidupkan hati ada beberapa. Yang pertama saya akan bahas tentang masalah tauhid. Di sini disebutkan zikrullah wa tilawatul Quran. Di tempat lain Ibnul Qayyim membahas yaitu tentang ma'rifatullah. Tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini akan hidup apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati ini akan hidup apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai ilah, sebagai satu-satunya yang diibadahi. Jadi ketika orang berbicara tentang masalah hati, maka yang pertama kali agar hati ini hidup, yaitu dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Dengan pengenalan yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sebab kalau tidak mengenal Allah dengan pemahaman salafus saleh, maka yang masuk adalah syubhat. Ketika dia belajar tentang tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kalau tauhid ini difahami seperti pemahaman ahlul bidah, mereka mentakwil sifat-sifat Allah, mereka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka dalam keadaan yang seperti itu dia berubah, bukan hidup hatinya, bahkan hatinya sakit, masuk kepada dia unsur apa? Syubhat. Karena ahlul bid'ah adalah ahlul syubhat. Ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa, ahlul syubhat. Kemarin sudah kita bahas bahwa dua penyakit yang besar dan fitnah yang besar, yang pertama fitnah apa? Syubhat. Yang kedua fitnah syahwat. Yang paling besar, yang paling berbahaya fitnah itu fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu paling berbahaya daripada fitnah syahwat. Bahwa fitnah syubhat itu merusak diri, merusak keluarga, merusak yang lain, merusak. Jadi fitnah syubhat, makanya bid'ah itu dalam Islam itu sangat berbahaya, karena dia merusak agama, dia merusak hati, dia merusak akal, dia merusak keluarga, bid'ah itu. Maka syubhat ini sangat berbahaya. Karena itu ketika dia ingin menghidupkan hati, dia harus belajar dia tauhid dengan benar. Dia harus belajar tauhid dengan benar. Seperti yang saya bahas pada daurah kita yang ketiga tentang makna la ilaha illallah, tentang rukun la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah, tentang manfaat-manfaat dari tauhid. Itu sudah kita bahas. Jadi tauhid ini sangat besar manfaatnya untuk menghidupkan hati kita. Jadi kalau seorang berbicara tentang hati ini, maka yang pertama kali dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah harus sesuai dengan cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala seperti caranya lebih dah, maka dia bukan tambah hidup hatinya, tambah sakit. tambah jauh syubhat yang masuk. Karena ikhwan fil din a'azakumullah, dijelaskan di dalam kitab Ighathatul Lahfan dan juga dalam kitab yang lain oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, seorang yang ingin hatinya hidup dia harus belajar yang pertama tentang makna la ilaha illallah. Jadi la ilallah dia harus pelajari tentang rukunnya. Rukunnya ada berapa la ilallah? Iya, sebutkan. Iya. Rukunnya ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama nafi. Artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua itsbat, artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penjelasan tentang tauhid itu ada dalam beberapa kitab, dalam kitab tauhid atau antum pelajaran tauhid yang pertama, kedua, ketiga, itu ada penjelasan tentang masalah tauhid. Sebab tauhid ini disebutkan oleh para ulama akan menghidupkan hati. Dan kita bisa tenang hati kita dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fil din a'azakumullah, untuk mentauhidkan Allah dibahas oleh para ulama tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, itu ada dua. Bisa melalui ayat kauniyah, bisa melalui ayat syar'iyah. Jadi melalui ayat kauniyah, dia melihat tentang kekuasaan Allah SWT di langit, di bumi, dan juga pada diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang diri kamu apakah kamu tidak perhatikan. Artinya dari mulai tubuhnya ini dia melihat, dia enggak mungkin jadi dengan sendirinya. Jelas Allah yang menciptakan. Semua tubuhnya itu adalah Allah yang menciptakan. Maka dia harus berpikir bahwa tidak mungkin dia jadi dengan sendirinya, tapi Allah yang menciptakan. Yang kedua dengan ayat syar'iyah, dengan ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya Allah dan wajibnya kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan kekuasaannya banyak dalam ayat Al-Quran, seperti dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayatun lil albab. Dalam surah Ali Imran ayat 100 berapa? 90. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayatun lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bahwa Allah sebagai pencipta. Kemudian dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 53. Surah 41 ayat 53. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ada juga yang mengartikan bahwasanya Allah itu benar, annahul haq. Kemudian juga Allah menyuruh kita untuk melihat diri kita sendiri. Dalam surah Adz-Dzariyat, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang diri kamu, apakah kamu tidak perhatikan? Untuk melihat di ayat surah Adz-Dzariyat, surah 51, ayat 20-21. Dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 20 ayat 21 Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kamu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Pada diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi Allah suruh melihat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah yang menunjukkan tentang Allah yang mencipta. Kalau Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang memberikan rezeki, maka kewajiban dari makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Faham maksudnya? Saya jelaskan tentang ayat kauniyah dan ayat syar'iyah, dan Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini ayat kauniyah dan ayat syariah, supaya manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya, tauhid rububiyah itu, konsekuensinya tauhid uluhiyah. Rububiyah itu mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan. Bukan hanya keyakinan itu saja. Tapi konsekuensinya kalau kita sudah tahu itu, maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala perbuatan syirik, dan itu yang akan menghidupkan hati manusia. Antum lihat lagi dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang tauhid rububiyah yang konsekuensinya tauhid uluhiyah. Di ayat 21 dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman di ayat 21 ayat 22 dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi, wahai manusia, beribadah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Di sini, Allah menyebutkan, wahai manusia, beribadah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Khalaqakum. Khalaqo menciptakan, berbicara tentang tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Jadi Allah yang menciptakan. Maka konsekuensinya kalau Allah yang menciptakan, maka kamu harus beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Selanjutnya Allah sebutkan tentang rezeki, di ayat 22-nya. Alladzi ja'alakumul arda firasha, wassama'a bina'a, wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Setelah Allah menyebutkan tentang rezeki yang berkaitan tentang tauhid, rububiyah, Allah mengatakan, jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah paling murka kalau Allah disekutukan dengan sesuatu. Allah itu sangat murka. Dan Allah tidak redha dan tidak akan redha selama-lamanya kalau Allah disekutukan dengan sesuatu. Yang mestinya orang berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Yang mesti dia meminta kepada Allah, dia meminta kepada selain Allah. Jadi kalau ada pemalingan ibadah kepada selain Allah, itu Allah sangat murka. Maka di sini, setelah disebut tentang kekuasaan Allah, tentang rububiyah Allah, Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, maka disuruh kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada yang lain, dan tidak boleh kita berbuat syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Dan Allah ketika menyebutkan tentang tidak bolehnya kita berbuat syirik, karena Allah tahu tentang manusia, Allah menyuruh manusia mentauhidkan Allah dan tidak boleh berbuat syirik, karena syirik ini perbuatan dosa yang paling besar. Dan tidak patut bagi seorang hamba untuk menyekutukan Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang memberikan rezeki. Makanya Allah tidak redha kalau ada orang yang menyekutukan Allah. Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dosa syirik merupakan dosa yang tidak diampuni. Karena itu kalau kita kembali kepada pembahasan hati, orang yang berbuat syirik merupakan orang yang hatinya tertutup. Hati yang paling sakit adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Meskipun dia kiai atau dia ustaz, kalau dia berbuat syirik kepada Allah, dia adalah orang yang paling sakit hatinya. Gelap hatinya. Karena kalau kita urutkan dosa, orang berbuat zina, ya, orang dia homo, dia minum khamar, riba, ini dosa-dosa besar semuanya. Syirik dosa besar yang paling besar. Kalau orang yang minum khamar, itu jelas mengalami kegelapan hatinya, ketidaktenangan, kesedihan, banyak sekali. Dicabut rasa haya oleh Allah, dicabut rasa malu, dicabut rasa cemburu, apalagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Maka ini, orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sakit hatinya, dan bisa mati hatinya. Karena perbuatan dosa dia, dosa besar yang paling besar. Maka di sini, kita untuk menghidupkan hati harus mentauhidkan Allah SWT. Saya bawakan lagi ayat yang lain. Ya, bahwa Allah itu telah memberikan rezeki dan menciptakan makhluk ini supaya kita beribadah, dan Allah tidak minta rezeki kepada kita. Antum lihat dalam surah Az-Zariyat. Surah 51 ayat 56, 57, 58. Surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56, 57, 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku, mentauhidkan Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi jin dan manusia diciptakan Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Inna allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang lagi sangat kokoh. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi Allah menciptakan seluruh makhluk ini agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan menghidupkan hati manusia. Jadi kalau sebatas orang itu dia mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, pengatur alam semesta, itu sama aja dengan orang-orang musyrikin. Mereka mengakui Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tapi mereka tidak beriman. Antum lihat ayatnya bahwa kaum musyrikin seperti itu. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, Surah 23 ayat 84 sampai ayat 90. Kamu dilanjutkan sampai ayat 92 itu. Qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Apa kata orang-orang musyrikin? Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika ditanya siapa yang memiliki langit dan bumi ini, mereka katakan Allah. Maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakanlah siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar. Saya quluna lillah qul afala tattaqun. Mereka, orang-orang kafir akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Kemudian di ayat 91-nya Allah menjelaskan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dukum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada tuhan yang lain besertanya. Kalau ada tuhan beserta Allah, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maha tinggilah Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya Allah menjelaskan di sini bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengakui Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memiliki langit yang tujuh, Allah yang melindungi. Tapi ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah saja, mereka tidak mau. Dan juga kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Dibantah Allah, tidak ada. Dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini ayat-ayat yang berkaitan tentang tauhid ar-rububiyah, tapi konsekuensinya tauhid uluhiyah. Jadi bukan sekedar pengakuan aja, tapi harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Dan ini perintah tentang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan inti dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Maka di dalam kitab Manhajul Anbiya fi Tazkiyatun Nufus, di kitab ini dibahas oleh Syekh Salim bin Ithal Hilali bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul itu mereka mendakwahkan tauhid kepada Allah yang merupakan pokok bersihnya hati itu. Di sini di fasal yang kedua disebutkan bahwa da'watul anbiya ila tazkiyatun nufus, dakwah seluruh nabi untuk membersihkan hati. Bahwa nabi-nabi mendakwahkan supaya umatnya itu bersih hatinya. Pertama kali untuk membersihkan hati itu dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Di sini dibawakan oleh Syekh Salim bin Ithal Hilali tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang tauhid. Ayat-ayat yang berkaitan tentang takwa kepada Allah. Kalau saya bacakan banyak sekali ayatnya. Ya puluhan ayat dibawakan di sini. Bahwa dakwah para nabi dan dakwahnya para rasul semuanya mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengajak untuk bertauhid kepada Allah, pada hakikatnya mengajak untuk membersihkan hati. Sebab tanpa tauhid, hati itu tidak akan bersih. Tanpa tauhid, hati itu tidak akan bersih. Hati itu kotor, bahkan najis. Seperti dikatakan oleh Allah, innamal musyrikuna najasun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bukan najis badannya. Najis apanya? Hatinya. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Tidak boleh mendekati Masjidil Haram ini, kata Allah. Najis. Di dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan orang-orang musyrik itu najis. Jadi mereka itu najis. Di ayat 28 dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'aynatan fasawfa yughnikumullahu min fadli in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi orang-orang musyrik itu Allah katakan najis. Di sini di footnote dikatakan maksudnya jiwa orang musyrikin itu dianggap kotor karena mempersekutukan Allah. Jadi najis mereka. Orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang kafir itu najis. Najis. Allah yang mengatakan najis. Bukan najis badannya, tapi najis hatinya, keyakinannya, i'tiqadnya, ini najis. Dan bukan berarti juga badannya itu bersih. Tetap ada kekotoran. Mereka tidak mandi, tidak istinja, tidak mandi junub. Ya, tidak ada bagi mereka. Tidak ada. Tetap mereka kotor. Dari segi itu kotor. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini kaitannya berkaitan dengan hati, dengan i'tiqad. Kemudian ikhwan fil din a'azakumullah. Jadi tauhid adalah merupakan pokok dakwanya para nabi. Jadi untuk membersihkan hati itu harus kita mulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak akan tenang hati kita dan tidak akan baik hati kita tanpa tauhid kepada Allah SWT. Makanya dakwah para nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Jadi hamba ini harus betul-betul ibadah itu kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ikhlas dalam ibadah artinya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, hanya kepada Allah. Tidak ada juga riya. Riya itu seorang beribadah ingin dipuji, dilihat oleh orang lain, ingin disanjung. Ini harus dihilangkan. Karena ini juga termasuk yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah takut kepada para sahabatnya, apalagi kepada kita. Kata Rasulullah, "Inna akhwafa ma akhafu ala alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling takut, yang paling aku takutin sekalian yaitu syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil? Yaitu riya. Kepada sahabat, Nabi takut, apalagi kepada kita. Ini sebaik-baik manusia. Nabi khawatir, apalagi kepada kita. Makanya harus kita bersihkan. Jangan sampai ada penyekutuan kepada Allah. Dalam kita beribadah, jangan sampai kita berbuat syirik. Syirkun akbar maupun syirkun asghar. Harus ikhlas, murni ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. seperti yang sudah saya bahas dalam hadis siapa? Wasiat Rasul kepada siapa? Ibnu Abbas. Idza sa'ata fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Kalau bisa pembahasan itu biar semuanya dengar, ya. Jadi kasetnya itu saya minta diperdengarkan untuk semuanya itu tentang wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas. Ya. Saya jelaskan selama 2 jam tentang wasiat itu. Dan itu diingatkan oleh para ulama untuk selalu kita nasihati saudara kita, anak kita, keluarga kita dengan wasiat Ibnu Abbas itu. Manfaatnya sangat besar. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Ibnu Abbas apabila kau minta, mintanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada manusia. Minta tolong hanya kepada Allah. Seperti yang kita ucapkan setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian kecintaan itu hanya kepada Allah. Mahabbah, tawakal hanya kepada Allah. Bertaubat hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Semua dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak lagi kepada yang lainnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bersih hatinya. Maka contoh orang yang bersih hatinya pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para sahabat. Yang ketiga orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Jadi kalau kita berbicara tentang tazkiyatun nufus, contoh kita ya para sahabat. Salafus saleh. Tazkiyatun nufus. Jadi berbicara tentang hati bukan kembalinya kepada manhaj tasawuf. Ini manhaj yang salah. Mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka berbuat syirik. Orang-orang tarekat, orang tasawuf, mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kesyirikan di muka bumi ini. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi bukan membersihkan hati mereka, karena mereka tidak mentauhidkan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Mereka mempunyai keterikatan kepada syekhnya, kepada gurunya. Sampai syekhnya meninggal pun mereka datangi, mereka ziarahi kuburnya untuk meminta sesuatu. Ini syirikun akbar. Syirik yang paling besar di muka bumi ini. Jadi bukannya membersihkan hati, mengotori hati. Yang paling besar kekotoran hati itu dengan sebab kesyirikan. Karena itu merupakan dosa besar yang paling besar. Jadi kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah, semua kita lakukan kepada Allah. Dan itu merupakan ikrar kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dalam surah Al-An'am. Jadi Allah berfirman, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, semua karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Jadi tauhid ini yang harus terus kita ingatkan kaum muslimin, karena ini yang akan membawa kepada kebersihan hati. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah, antum lihat dalam ayat-ayat Al-Quran selalu disebutkan tentang la'allakum tattaqun. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas, kalau tidak hari ini, besok kita akan bahas tentang takwa ini kepada Allah SWT. La'allakum tattaqun. Sedangkan takwa, intinya takwa itu adalah tauhid kepada Allah. Gak mungkin seorang bisa bertakwa kepada Allah dan bertauhid. Gak akan bisa dia mencapai takwa tanpa mentauhidkan Allah. Nabi-nabi semua dakwanya menyuruh umatnya untuk bertakwa. Takwa ini yang mentauhidkan Allah. Saya ambil satu contoh dari dakwanya para nabi dalam surah Asy-Syura. Ini dalam surah Asy-Syura ini bicara soal dakwanya para nabi tentang tauhid, dari nabi-nabi, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa. Antum lihat dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat 105 sampai 110. Asy-Syu'ara surah 26 ayat 105 sampai 110. Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alayhi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin fattaqullaha wa ati'un." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajaran-ajaran, atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah Rabbul Alamin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Di dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum Nuh mendustakan para rasul. Para yang mendustakan siapa? Nabi Nuh sendiri. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini, kalau seorang mendustakan seorang rasul, berarti mendustakan seluruh rasul. Dari ayat ini diambil oleh para ulama, kalau seorang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan seluruh rasul. Jadi mendustakan, umumnya dia tidak percaya tentang diutusnya Nabi Fulan, umumnya. Tentang Nabi Isa, atau dia tidak percaya. Maka berarti dia mendustakan seluruh rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu yang didustakan Nabi Nuh, tapi terkena kepada semua rasul. Karena inti dari dakwahnya sama semuanya. Kecuali syariatnya berbeda-beda. Tapi dakwahnya tauhid semuanya sama. Tapi syariat berbeda-beda. Kemudian di sini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ya, bertakwa kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin seorang itu bisa bertakwa tanpa dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa saya adalah rasul yang terpercaya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kemudian di ayat 110-nya diingatkan lagi, fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan nanti semua ibadah-ibadah itu seperti itu. Tujuannya takwa, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu dalam rangka tazkiyatun nufus. Semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka tazkiyatun nufus. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita baca Quran, semua dalam rangka tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Maka dalam puasa juga Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, untuk membersihkan hati, mentauhidkan Allah. Kalau dia berbuat syirik, enggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Semua ibadah kalau dicampuri dengan kesyirikan, maka seluruh ibadah itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi yang Allah sebutkan satu persatu nabi itu dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan kalau seandainya mereka berbuat syirik, kami hapuskan seluruh amalnya. Antum lihat dalam surah Al-An'am. Kata para nabi, kalau mereka berbuat syirik kepada Allah, seluruh amalnya akan dihapuskan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 88 dalam surah Al-An'am. Di ayat 84 Allah menyebutkan nabi-nabi. Ya. 85, 86. Kemudian di 88-nya Allah menyebutkan dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka, mereka ini kembali kepada siapa? Kepada para rasul yang disebutkan dalam ayat ini, ada 18 rasul yang disebutkan. Seandainya mereka, para rasul itu, berbuat syirik, menyekutukan Allah, niscayalah lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Maka tidak boleh seorang pun berbuat syirik kepada Allah. Hatta para nabi akan dihapuskan seluruh amalnya. Hatta Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Allah sudah ingatkan kalau berbuat syirik, hapus amalnya. Nabi Muhammad SAW. Antum lihat ayatnya dalam surah Az-Zumar. Surah 39. Ayat 65. Surah 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la'in asyraqta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu. Padamu ini kepada Muhammad SAW. Dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah. Jika kamu berbuat syirik kepada Allah. Niscaya akan hapuslah amal-amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika berbuat syirik, akan dihapuskan seluruh amalnya. Bukan hanya dihapuskan amalnya saja, bahkan mendapatkan azab dari Allah. Akan disiksa oleh Allah di dunia, akan disiksa di kuburnya, akan disiksa di padang mahsyar, dan Allah mengharamkan bagi orang berbuat syirik masuk jannah. Haram. Surga itu bagi orang berbuat syirik. Surga itu haram bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Antum lihat ayatnya. Ini semua saya sebutkan dalil ya. Semua dalil. Dari surah Al-Ma'idah, surah 5, ayat 72. Bagian akhir. 72 akhir. Surah 5, surah Al-Ma'idah, ayat 72 akhir. Allah berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Jadi orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Ini kesedihan yang luar biasa. Diharamkan surga. Berarti kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya ini harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Jangan sampai istri kita, anak kita jatuh dalam perbuatan syirik. Keluarga kita. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wajunubni wabaniya anna'abul al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku. Ini Ibrahim bapaknya Tauhid. Yang Nabi Muhammad disuruh mengikuti milahnya Ibrahim. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Wajunubni wabaniya anna'abul al-asnam. Jadi syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Dan syirik ini yang mengotori hati manusia. Mengotori hati manusia. Dan syirik ini sebagai penyebab datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau antum bicara soal musibah atau azab yang menimpa siapa saja, keluarga atau masyarakat atau satu negara, itu yang pertama kali dosa besar yang mereka lakukan adalah syirik. Jadi ketika kita berbicara satu musibah atau azab yang menimpa diri kita atau keluarga kita atau masyarakat atau satu negara, maka kita lihat dosa-dosa apa yang dilakukan. Maka yang paling besar urutannya, yang paling pertama urutannya syirik. Sebab dosa-dosa itu dengan sebab apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, itu sebab usaha kamu sendiri kata Allah. Apa saja musibah yang menimpa kamu dengan sebab usaha-usaha kamu sendiri, tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kamu. Maka ketika kita berbicara soal azab, dan soal musibah, yang pertama kali syirik. Jadi ini harus kita selalu ingatkan. Karena orang hanya menilai sebab maksiat. Azab itu musibah maksiat. Iya, maksiat apa bentuknya? Maksiat banyak. Maka urutan pertama yang harus kita jelaskan kepada umat ini syirik. Yang kedua bid'ah. Karena bid'ah ini kemungkaran. Kemungkaran yang paling mungkar sesudah syirik. Karena bid'ah ini melawan Allah, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang lainnya. Itu yang pertama yang kita bicarakan tentang tauhid, dan ini masih panjang kalau kita bicara soal tauhid ini. Tidak boleh berhenti, artinya terus dalam kajian itu, maksud saya, artinya rutin kajian ini, tauhid tidak boleh tinggal. Karena ini dasar. Sebab amal kita akan sempurna dan tidaknya tergantung tauhid kita. Amal kita diterima dan tidaknya tergantung daripada tauhid kita kepada Allah. Semakin sempurna tauhid kita, sempurna juga amal kita diterima oleh Allah. Tidak sempurna tauhid kita, juga tidak sempurna amal kita diterima oleh Allah SWT. Maka tauhid ini merupakan dasar. Dan bersihnya hati kita pertama kali dengan tauhid kepada Allah. Dan kemuliaan umat ini pertama kali ya dengan tauhid kepada Allah SWT. Allah akan muliakan umat ini kalau mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Yang kedua dari sebab-sebab atau kiat-kiat menjadikan hati menjadi hidup. Yang pertama tauhid, dan kita harus belajar tentang tauhid. Tauhid menurut pemahaman salafus saleh. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kita harus pelajari. Maka bagi yang baru belajar, yang baru ikut daurah, saya ingatkan juga, ya kita harus belajar tentang dari yang pertama, tentang Islam, apa definisi Islam, tentang syahadat, apa makna syahadat, rukunnya, syaratnya, kemudian konsekuensinya. Itu harus dipelajari, dikaji ulang lagi tentang masalah tauhid ini. Karena ini merupakan dasar dan kita wajib mengetahuinya. Itu hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semua kewajiban itu membersihkan hati. Kewajiban-kewajiban seperti sholat yang lima waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah al-Haram, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang lain dari yang wajib-wajib yang Allah telah bebankan kepada kita, itu membersihkan hati kita. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tentang yang wajib-wajib itu yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini merupakan hadis yang terkenal dengan hadis wali. Nabi bersabda, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, إن الله قال, sungguhnya Allah berkata, Allah berfirman. Kalau hadis ada qala Rasulullah, qala Allah, namanya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada juga yang maudhu. Karena namanya hadis itu harus memakai sanad. Ada rawinya. Nah, rawinya diperiksa oleh para ulama ahli hadis. Ada yang sahih karena terpenuhi syarat-syarat sahih, ada yang dhaif. Nah, hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nanti ada lagi yang dhaif, bahkan ada juga yang dibuat maudhu. Kalau bicara soal hadis, ya kita bicara soal sanadnya nanti, rawi-rawinya tetap harus diperiksa. Ya Allah berfirman dalam hadis ini, man 'ada li waliyan dikatakan hadis qudsi artinya firman yang dari Allah redaksinya dalam menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah menyebutkan ini kepada Nabi redaksinya. Tapi kalau Quran datang dari Allah dan tidak boleh berubah, hatta satu huruf pun tidak boleh berubah. Tetap seperti itu yang termaksud dalam Al-Quran. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantu bil harb, maka aku akan umumkan perang kepada orang itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayh. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dari apa-apa yang aku telah wajibkan. Artinya seorang hamba mendekati kepadaku yang paling aku cintai, yaitu dia melaksanakan apa-apa yang aku wajibkan. Jadi Allah cinta kepada seorang hamba apabila seorang hamba melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tetaplah atau senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku akan menjadi pendengaran yang dengan itu dia mendengar. Aku menjadi penglihatan yang dengan itu dia melihat. Aku menjadi tangan yang dengan itu dia memukul atau memegang, dan menjadi kakinya yang dengan itu dia berjalan. Apabila dia minta kepadaku, aku akan kabulkan. Apabila dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Ar-Riqaq, bab tawadu. Jadi di sini disebutkan Allah akan mencintai seorang hamba apabila dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang diwajibkan. Jadi jangan terbalik, yang wajib-wajib dulu dikerjakan oleh seorang hamba, bukan yang sunnah. Dan yang wajib-wajib ini akan membersihkan hati, tazkiyatun nufus. Contoh ada orang-orang yang terbalik, ya, dia pentingkan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ini enggak benar. Seperti umpamanya, dia pentingkan sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Sholat tarawih dipentingkan oleh dia, sedangkan sholat subuh ditinggalkan. Sholat yang lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kadang-kadang dia tinggalkan. Tapi kalau sholat tarawih, dikejar sampai ke masjid. Dari mulai dia pulang kerja, buka sebentar, balik lagi ke masjid, sholat isya, sholat tarawih, sudah kalau sholat tarawih, dianggap sudah dihapuskan seluruh dosanya. Nanti subuh, enggak ke masjid. Ya. Tidak berjalan ke masjid. Ditinggalkan. Jadi yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Bahkan ada orang yang dakwah mengerjakan sholat duha. Rutin duha. Padahal Nabi jarang mengerjakan. Tidak rutin, tiap hari. Seperti itu. Kata Aisyah, terkadang Nabi kerjakan, terkadang Nabi tinggalkan sholat duha itu. Ini rajin duha, yang wajib ditinggalkan. Ini tidak benar. Jadi yang dipentingkan itu yang wajib-wajib lebih dahulu. Yang jelas nasnya dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW. Ada wanita-wanita yang duha dikerjakan tapi tidak pakai jilbab. Gimana? Yang ini sunat, yang ini wajib. Pakai jilbab wajib. Duhanya dikerjakan. Bangun malam, tengah malam. Sholat, tahajud. Tapi tidak pakai jilbab. Tidak taat pada suaminya. Nah, ini yang wajib taat pada suami. Ini enggak benar. Jadi yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Ya tidak, bagaimana akan bersih hatinya? Dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib-wajib lebih dahulu yang harus dipentingkan. Di samping tadi tauhid, kemudian salat yang lima waktu bagi laki-laki dikerjakan dengan berjamaah dan dikerjakan di masjid, bagi perempuan yang terbaik di rumah. Kemudian juga puasanya, zakat, haji. Ini yang wajib. Itu harus dikerjakan. Hukumnya wajib. Dan yang lain-lain, yang wajib-wajib seperti berbakti kepada orang tua, ini hukumnya wajib. Jadi yang wajib-wajib itu banyak sekali. Silaturahmi termasuk yang wajib. Ini harus kita kerjakan. Dan ini, kalau dikerjakan, akan membersihkan hati. Selanjutnya, Yang ketiga, yaitu zikrullah. Yang ketiga, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berzikir kepada Allah. Antum lihat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum, dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam kamu ingat kepadaku, saya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Ya Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian antum melihat lagi dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 41. 41-42. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir. Dan manfaatnya sangat banyak zikir ini. Untuk melihat, saya tulis di antara manfaat-manfaat dari zikir kepada Allah di dalam buku doa dan zikir ini. Di antara dalam surah Al-Ahzab ayat 35 juga Allah menyebutkan, kalau tadi ayat 41, di ayat 35-nya, salah satu ayatnya, antum lihat di buku doa ini sudah ada. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتَ أَعَدَّ اللَّهَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Halaman 17. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Bahkan di sini disebutkan bahwa di antara amalan yang paling besar, Nabi menyebutkan zikrullah. Dan perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Di halaman 19. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu perbedaan. Nah, di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan rumah yang disebut nama Allah dengan rumah yang tidak disebut nama Allah seperti orang yang hidup dengan mati. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dari zikir, untuk melihat di halaman 27, saya baca sebagiannya saja, manfaat dari zikir kepada Allah, ini banyak sekali. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang manfaat zikir di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Di antaranya manfaat itu membuat Allah redha. Kalau kita banyak berzikir, Allah redha. Yang kedua, mengusir syaitan, menundukkan syaitan. Yang ketiga, menghilangkan kesedihan. Jadi zikir akan menghilangkan kesedihan dan kemuraman dari hati. Yang keempat, mendatangkan kegembiraan dan ketentraman dalam hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi menenteramkan hati dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, menguatkan hati dan badan. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau qala ba'dal fajr itu berzikir sampai terbit matahari. Dia mengatakan Rasulullah melakukan yang seperti ini. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah setiap selesai salat subuh berzikir sampai terbit matahari. Dan ini menguatkan saya. Sampai kadang-kadang, sampai siang pun Syekhul Islam masih berzikir. Ditanya oleh Imam Ibnu Qayyim, kenapa kamu lakukan ini? Inilah makanan saya, dan ini menguatkan hati saya dan menguatkan badan saya, dengan banyak berzikir kepada Allah. Artinya Ibnu Qayyim ketika membawakan ini, membawakan riwayat beliau dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Syekhul Islam adalah gurunya, syekhnya Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim belajar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian zikir juga membuat hati dan wajah berseri. Artinya membuat menjadi kuat dan menjadi senang hati ini. Kemudian zikir melapangkan rezeki. Zikir ini juga melapangkan rezeki. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi, itu Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Artinya terus, ini zikir tetap jalan, usaha atau maisha tetap jalan, karena semuanya mengikuti sunnatullah. Nggak bisa seperti orang tarekat sufi, zikir aja nanti juga rezeki datang. Ya tidak, tetap dia usaha. Artinya Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki itu. Nanti ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang memang rezeki itu datang. Dia tidak usaha, dia berzikir kepada Allah, datang. Contohnya seperti Maryam, yang ini merupakan karamah. Karamah. Kalau dalam kitab-kitab akidah ada pembahasan tentang karamah. Dulu pernah kita bahas tentang karamah. Kemudian di kitab Riyadhus Shalihin pun ada tentang karamatul awliya. Karena Maryam adalah seorang wali. Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu seorang wali. Ketika dia beribadah di mihrabnya, datang rezeki. Ketika Nabi Zakaria datang, mengatakan, dari mana ini rezeki? Katakan, dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Dan dia berzikir, datangkan rezeki. Dan ini merupakan karamah. Kalau untuk para nabi namanya mu'jizat, tapi untuk para wali namanya karamah. Dan ini tidak setiap orang mendapatkan yang demikian. Dan tidak terus menerus. Jadi sekali-kali tetap akan datang karamah itu. Jadi melapangkan rezeki, zikir ini. Yang kedelapan, menimbulkan percaya diri. Yang kesembilan, menumbuhkan rasa cinta. Yang kesepuluh, menumbuhkan bahwa diri kita diawasi oleh Allah SWT. Kemudian, antum lihat lagi, yang ke-14, bahwa zikir itu, yang ke-13, zikir membukakan pintu yang lebar dari berbagai pintu makrifat. Ini saya kasih penjelasan. Ini penjelasan semuanya ini saya nukil dari Ibnu Qayyim. 1-50 saya ambil dari semua dari Ibnu Qayyim. Makrifat yang dimaksud diperoleh dengan cara belajar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Mengamalkan yang wajib, sunnah, dan menjauhkan yang larang. Ikhlas dalam beramal, ittiba' kepada Rasul, selalu berzikir kepada Allah. Ini pintu lebar dari berbagai macam ma'rifat. Tapi ma'rifat ini tidak seperti orang tarekat sufi, ya. Maka saya sebutkan di sini satu persatu. Bisanya orang mencapai ma'rifat kalau dia belajar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, ikhlas, ittiba. Kemudian zikir juga menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan zikir ini, itu poin yang ke-16. Poin ke-16, membuat hati menjadi hidup. Dengan zikir, hati ini jadi hidup. Karena kata Syekhul Islam, zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan seandainya berpisah dengan air? Jadi hati ini harus berzikir. Kalau tidak berzikir, dia akan mati. Kemudian yang ke-18, untuk melihat. Membersihkan hati dari karatnya. Karena segala sesuatu itu ada karatnya. Dan karat hati adalah lalai dan hawa nafsu. Sedangkan untuk membersihkan karat itu dengan taubat dan istighfar. Ini diantara manfaat dari zikir kita kepada Allah, akan menghidupkan hati kita, membersihkan hati kita, dan yang lainnya. Nanti Anda bisa baca sendiri dari manfaat zikir kepada Allah. Dan ini ringan, artinya tidak berat kita berzikir kepada Allah. Kemudian zikir ini yang harus diperhatikan, di sini ada tambahan. Kalau yang pertama tidak ada penjelasan tentang peringatan atau hal-hal yang harus diperhatikan. Antum lihat di halaman 51 dan selanjutnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berdoa dan berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah. Karena Allah sajalah yang memberikan seluruh nikmat kepada makhluknya. Allah berjanji akan memberikan ganjaran kepada orang yang banyak berdoa dan berzikir kepadanya. Doa dan zikir adalah seutama-utama ibadah. Orang yang paling banyak berdoa dan berzikir di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Seorang hamba tidak dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah apabila ia tidak mengikuti doa dan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang beliau mengajarkan kebaikan dan sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Rasulullah mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabatnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Doa sehari-hari, pagi dan petang dan lainnya. Hal ini menunjukkan doa dan zikir ini mencakup seluruh amal hamba dalam setiap waktu dan keadaan seumur hidupnya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk ittiba mengikuti Rasulullah agar kita dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian poin yang ke-7, agama Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Aku ridai Islam menjadi agama bagimu. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan semua syariat ini, baik perkara yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam masalah doa dan zikir. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan doa dan zikir yang datang dari Rasulullah. Karena doa dan zikir adalah ibadah. Sedangkan ibadah dasarnya contoh, ittiba, bukan mengada-ada atau berbuat bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Seorang muslim harus merasa cukup dan puas dengan doa dan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau adalah uswah hasanah, panutan, contoh teladan yang baik. Beliau adalah orang yang paling tahu dari seluruh makhluk bagaimana beribadah kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling tahu bagaimana mensucikan Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah, berdoa dan berzikir kepadanya. Serta doa dan zikir apa saja yang paling baik, yang dimohonkan oleh seorang hamba kepada Allah. Doa dan zikir Nabi yang sahih, yang wajib dipilih dan dilaksanakan oleh seorang hamba, karena dalamnya terdapat tujuan yang mulia dan permohonan yang tinggi, karena dalamnya terdapat tauhid yang ikhlas, ibadah yang disyariatkan, kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Nah, doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, di sini yang ke-12, tidak boleh seorang dari kaum muslimin, apakah ia seorang dai, seorang ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, atau yang lainnya, tidak boleh membuat doa atau zikir-zikir tentu yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah. Kemudian mereka mengajarkan kepada kaum muslimin dan menjadikan sebagai wirid yang rutin dilaksanakan setiap waktu. Perbuatan ini adalah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan ini jatuhnya dalam perbuatan bid'ah. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik dengan kita berbuat dosa besar dalam kita berdoa dan berzikir ini. Jadi ini saya sebutkan peringatan ini karena banyak orang-orang yang membuat doa dan zikir tertentu yang diamalkan rutin oleh kaum muslimin. Jadi umumnya kiai ini punya doa zikir tertentu yang dianggap zikir sapu jagat. Kiai yang lain juga punya zikir tertentu yang merupakan zikir yang sakti kata mereka. Dan itu terjadi dan diamalkan oleh orang. Mereka amalkan. Ada mereka punya isim, ada mereka punya wafak-wafak, mereka punya jimat-jimat yang diajarkan oleh kiainya. Bahkan ada amalan yang mereka kata amalan tertentu, baca berapa ribu kali begitu. Ini semuanya adalah perbuatan bid'ah. Semua ini perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh para sahabatnya. Jadi kalau disebutkan zikir itu menghidupkan hati, apabila zikir itu sesuai dengan contoh. Kalau zikir ini melanggar, berbuat beda, tidak menghidupkan hati, bahkan akan mematikan hati itu. Karena dia menyimpang dari ajaran Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Maka dia harus mengamalkan yang sesuai dengan sunnah. Sebab kalau dia sudah jatuh dalam perbuatan syirik, maka bukan membersihkan hati, mengotori hati. Jadi zikrullah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkan hati kita. Tapi kita mengamalkan yang sesuai dengan sunnah. Yang tidak sesuai dengan sunnah, jangan kita amalkan. Kemudian ikhwan fiddin, a'adzakumullah, ini, zikir-zikir ini, antum berusaha untuk menghafalkan. Dan tidak berat. Mungkin awal-awal antum baca, bawa kitab doa ini, tapi lama-kelamaan antum sudah hafal. Diusahakan sudah hafal. Jadi kita punya target berapa bulan itu hafal. Seperti zikir pagi sore, ya, zikir kita yang apa? Zikir masuk rumah, keluar rumah, dan yang lainnya itu kita sudah hafal. Kemudian juga zikir-zikir ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan dan yang lain di sini ada. Nah, kita hafalkan. Jadi zikir ini sangat penting dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan sangat ringan. Sangat ringan. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsirah wa la astati'u al-qiyam bi kulliha fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi wa la tuqsir 'alayya fa ansa." Qala, "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillahi ta'ala." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Busr, ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Tapi aku gak sanggup melaksanakan semuanya. Maka berikan kepadaku yang kau kehendaki amalan dan jangan banyak-banyak," kata dia. "Nanti aku lupa." Amalan tapi tidak banyak-banyak. "Nanti aku lupa." "Wala tuksir alaiya," jangan banyak-banyak, kata dia. "Fa'ansa," nanti aku lupa. Kata Rasulullah, "La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah." Tetaplah lisanmu itu basah, selalu berzikir kepada Allah SWT. Ringan. Tentunya kalau disebutkan seperti ini, yang wajib-wajib tetap dilaksanakan. Yang wajib-wajib tetap dilaksanakan. Bukan tinggal yang wajib itu. Cuma yang sunnah-sunnah yang banyak itu dia tidak sanggup. Maka Nabi menganjurkan dia untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. tentunya berzikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh membuat zikir-zikir yang baru. Dan manfaatnya ini sangat besar. Dengan kita banyak berzikir, kita akan disibukkan dengan zikir kepada Allah daripada kesibukan-kesibukan yang lain yang tidak ada manfaat sama sekali. Dan ringan. Antum umpamanya sekarang naik kereta, antum tidak sempat baca buku karena padat. Antum bisa berzikir. Di atas kereta itu antum bisa berzikir kepada Allah. Mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Atau bacaan satu hari yang Nabi sebutkan, baca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku, wa la alhamdulillah wa la kulli syai'in qadir 100 kali. Itu akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan menghindari kita dari gangguan syaitan. 100 kali, ringan. Kalau antum berangkatnya pagi, baca zikir pagi sore. Kalau tidak sempat habis sholat subuh antum baca, bisa sambil jalan, tidak apa-apa. Boleh sambil jalan. Tidak ada masalah. Di kendaraan antum sambil diri, antum baca. Atau menunggu kendaraan, atau menunggu kereta, atau yang lainnya, antum bisa zikir kepada Allah. Itu manfaatkan. Kesempatan-kesempatan itu jangan kita gunakan buat yang lain. Manfaatkan untuk berzikir kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya, ikhwan fil din, a'azakumullah, kita lanjutkan yang keempat, tilawatul Quran. Yang keempat, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan tentang membaca Al-Quran ini, saya akan jelaskan tentang masalah Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim bahwa Al-Quran sebagai syifa dan sebagai penyembuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Antum lihat di halaman 245 dan selanjutnya. 245 dan selanjutnya. Allah berfirman dalam surah Yunus. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu halaman 246 dari buku Doa dan Wirid. Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap penyakit, dengan didasari kepercayaan dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, pemenuhan syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawannya untuk selamanya. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Allah yang memiliki langit dan bumi, yang jika firman Allah itu turun ke gunung, maka ia akan memporak-porandakan gunung-gunung tersebut. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr. Atau jika Al-Quran yang turun ke bumi ini, niscaya ia akan membelahnya. Oleh karena itu, tidak ada satu penyakit hati dan juga penyakit fisik, melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya, penyebabnya, serta pencegahan terhadapnya. Bagi orang yang dikaruniai pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya, dan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung telah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, disertai juga penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dari dua macam. Ini penyakit yang besar ini. Penyakit syubhat, kesamaran atau keraguan, dan penyakit syahwat atau hawa nafsu. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit hati secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Allah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Allamah Ibnu Qayyim menjelaskan, "Faman lam yashfihil Qur'an fala syafahullah, wa man lam yakfihi fala kafahullah." Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Qur'an, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan kepadanya. Artinya Al-Qur'an sudah cukup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang nanti dikatakan dengan istilah ruqyah. Ruqyah. Ruqyah itu artinya kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang yang terkena penyakit. Itu namanya ruqyah. Karena kaidah pengobatan ini ada dengan obat-obat yang Allah sebutkan, seperti dengan madu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Atau yang disebutkan Rasulullah seperti jintan hitam, habatus sauda. Itu mengobati berbagai macam penyakit. Atau zam-zam, mengobati berbagai macam penyakit. Dan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih, itu mengobati penyakit. Nah, ditambah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi dibacakan ini yang sesuai dengan sunnah, seperti membacakan surah Al-Fatihah. Itu ada sunnahnya, sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga di antara untuk mengusir setan, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah seluruhnya. Maka kita di rumah itu dianjurkan selalu baca surah Al-Baqarah, karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Rawahu Muslim. "Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kuburan sepi, tidak ada bacaan Al-Quran. Dan kuburan juga tidak ada sholat. Tidak ada sholat di kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Di kuburan tidak ada sholat. Di kuburan tidak ada membaca Al-Quran." Jadi baca Al-Quran di rumah dan sholat sunat di rumah. Baca Al-Quran di rumah, sholat sunat di rumah. Bukan berarti di tempat lain baca Al-Quran tidak boleh, boleh kita. Di masjid, karena ada riwayat juga. Tapi dianjurkan kita baca di rumah. Terutama surah Al-Baqarah. Ini akan mengusir syaitan. Jadi Al-Quran ini sangat banyak manfaatnya. Diperintahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Di antara hadis yang menyuruh kita membaca Al-Quran, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa yang senang dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka adalah ia baca mushaf Al-Quran. Falyaqra fil mushaf. Jadi man sara wa yuhibba Allah wa Rasulah falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang cinta kepada Allah Rasulnya, maka adalah ia baca mushaf Al-Quran. Ini baca mushaf Al-Quran, ini baca. Jadi Nabi menyuruh kita baca mushaf Al-Quran, ini kita baca setiap hari. Dan perintah untuk baca banyak sekali hadisnya. Banyak sekali hadisnya untuk baca Al-Quran. Dan Nabi memberikan spirit kepada kita kalau kita baca Al-Quran, mendapatkan ganjaran. Kata Nabi, "Man qara harfan min Al-Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu li famim asr bal alif la alif ashrun, walam ashrun, wa mim ashrun. Kata Nabi, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan ganjaran. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu ganjaran, tidak. Alif itu 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran. Jadi membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 ganjaran. Ini kemurahan dari Allah SWT. Karena itu kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Dan para sahabat ridwanullahi majma'in itu tidak tinggal membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari. Di antara mereka ada yang khatam 3 hari, ada yang khatam 7 hari, ada yang khatam 10 hari. Berarti kalau khatam 10 hari, setiap hari membaca 3 juz. 3 juz. Setiap hari. Jadi antum usahakan setiap hari membaca Al-Quran. Dan ini akan menyejukkan hati. Cuma karena manusia ini kotor hatinya, karena orang berat dia untuk, karena banyak dosa, banyak maksiat, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Para sahabat selalu baca Al-Quran. Maka antum usahakan untuk baca Al-Quran. Seperti Ramadan kemarin antum sudah semangat baca Al-Quran. Nah, setelah selesai Ramadan, kita berada di bulan Syawal ini, jangan tinggalkan. Baca lagi, hatamkan lagi. Jangan hatam Ramadan, jangan hatam Quran itu hanya Ramadan saja. Hatam Quran hanya bulan Ramadan. Selain Ramadan, sudah. Ma'assalamah. Selamat tinggal. Nanti ketemu lagi baca Quran, Ramadan berikutnya. Ya tidak benar. Dan kalau antum mau usahakan, bisa cari waktu-waktu luang pagi, atau siang, atau sore, atau malam, itu bisa baca. Satu juz. Satu juz itu tetap rutin kita baca setiap hari. Satu juz. Berarti kalau kita rutin satu juz itu setiap bulan kita khatam. Kalau para sahabat itu setiap pekan mereka khatam. Kemudian Imam Syafi'i dalam riwayat disebutkan bahwa kalau Ramadan itu setiap hari khatam. Jadi waktu yang Allah berikan satu hari 24 jam. 24 jam 1400 menit, ya, 1420 menit. Ya. Kemudian yang kita pakai untuk kerja, untuk tidur, bisa kita hitung dari 8 jam, 8 jam itu. Kalau kita baca Quran satu juz itu lancar, bacanya lancar 20 menit. Satu juz kalau kita lancar 20 menit. Sekarang kalau 20 menit kali 30 berarti 600 menit. 10 jam. 10 jam. Tinggal kita hitung waktu kita. Para imam itu karena mereka sedikit tidurnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa para sahabat itu sedikit sekali malam itu mereka tidur. Karena mereka tahajud. Dan tahajud itu mereka juga baca Al-Quran lagi. Tinggal kita hitung. Ya, 20 menit kalau lancar. Kalau ada yang belum lancar, mungkin 1 jam. Tapi harus lancar. Kalau sekarang mungkin belum lancar, harus belajar. Sampai bisa. Dan ini aib. Kalau ada orang Islam yang tidak bisa baca Al-Quran, itu sangat aib. Huruf kanji bisa, bahasa Jepang bisa. Kok Al-Quran gak bisa? Ya, bahasa Inggris lancar, bahasa Jepang lancar. Bahkan yang berapa bahasa dia kuasai. Al-Quran yang gak bisa sangat aib. Dan sangat tercela orang yang seperti itu. Maka dia harus belajar. Dan ini kitab yang mulia yang harus kita baca setiap hari. Kalau membaca yang lain, ya ada bisa menambah ilmu, ada juga yang tidak. Tapi kalau Al-Quran sudah jelas. Al-Quran menambah ilmu. Kemudian juga mengingat Allah, menyejukkan hati. Dan yang lainnya, mendapatkan ganjaran. Manfaat dari semua bacaan yang paling nikmat membaca Al-Quran. Dari semua bacaan yang ada. Dan tidak ada kesalahan padanya. La ya'tihil batilu min baini yadihi wa min khalfi. Tidak ada kesalahan baik di depan maupun di belakang. Al-Qur'an ini disuruh kita baca dan harus belajar dari antum yang belum bisa belajar kepada yang bisa. Dan harus usahakan dikasih target 2 bulan ini harus sudah bisa baca Al-Qur'an. Dan ini kalau sudah antum baca Al-Qur'an dan sudah punya target berapa juz setiap hari, atau setiap hari satu juz, satu setengah juz, insyaAllah antum berusaha untuk tadaburkan. Kalau sudah tadabur, insyaAllah antum akan sejuk hati antum. Sebab Allah menyuruh kita untuk tadabur isi Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Ini kalau antum punya terjemahan ini, di samping antum baca sehari satu juz, usahakan ini, baca setiap hari. Dua lembar, tiga lembar. Dan waktu antum ada. Bukan tidak ada. Setiap hari ini manfaat antum baca ini. Setelah antum baca mushaf ini satu juz atau dua juz, setiap hari juga ini baca. Dalam setahun antum sudah selesai tahu apa sih isi Al-Quran ini yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit hati. Yang orang membaca Al-Quran ini akan diangkat derajatnya Allah. Diberikan ganjaran. Diberikan hidayah. Diberikan petunjuk. Diberikan cahaya oleh Allah. Antum akan tahu. Masa enggak bisa? Ya, di waktu kerja istirahat 10 menit baca 3 lembar. Atau pagi baca 3 lembar. Atau 4 lembar. Di samping ini baca mushafnya. Setengah juz atau satu juz. Ini baca 3 lembar. Setiap hari. Dan ini ilmu. Ini ilmu. Baca setiap hari. Dan manfaatnya sangat besar. Jadi satu tahun antum sudah selesai. Ulangi lagi. Istri antum juga usahakan baca. Nanti tahun depan tamat ulangi lagi. Terus sampai kita paham. Nanti setelah itu belajar. Dengan orang-orang yang paham tentang Al-Quran, mempelajari tentang tafsirnya. Yang pertama terjemahin dulu, biar tahu. Setelah itu tafsirnya. Dan itu insya Allah akan menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, menambah ketenangan hati kita kepada Allah SWT. Dan yang lainnya, banyak sekali manfaatnya dari membaca Al-Quran ini. Jadi ini, ikhwan fiddin azakumullah, bahwa Al-Quran ini sangat manfaat kita untuk baca dibandingkan kitab-kitab yang lain. Dan ini harus kita utamakan daripada yang lainnya. Dan antum jangan kalah dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu mereka luar biasa megang Al-Quran ini. Sampai mereka hafal. Seperti Khawarij itu hafal Al-Quran. Khawarij itu hafal Al-Quran. Sampai kata Rasulullah, yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Mereka itu membaca Al-Qur'an. Setiap hari mereka baca Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ya Khawarij, itu hafal Al-Qur'an. Dan mereka baca Al-Qur'an setiap hari. Dan mereka tidak mau berbuat maksiat, karena bagi mereka kalau maksiat dosa besar, keluar dari Islam kafir. Mereka punya prinsip Khawarij itu kalau sudah melanggar berbuat dosa besar berarti keluar dari Islam kafir. Maka mereka hati-hati. Tapi mereka sudah melanggar. Melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melawan hukuma, dengan menghalalkan darah kaum muslimin, dengan mengkafirkan kaum muslimin. Ini sudah pelanggaran mereka lakukan. Tapi mereka dari sisi membaca Al-Quran, mereka terus. Nah, kita harus usahakan, kita harus juga membaca Al-Quran setiap hari. Dan kita harus lebih banyak membaca Al-Quran daripada mereka. Kita lebih hafal daripada mereka. Dari ahlul bidah itu. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, a'azakumullah, selanjutnya diantara yang menghidupkan hati, yang kelima, yaitu istighfar. Nanti ada kaitannya nanti dengan taubat ini. Jadi istighfar diperintahkan oleh Allah SWT. Dan istighfar ini juga menghapuskan dosa dan juga mendatangkan rezeki. Istighfar, yaitu minta ampun. Nabi SAW tidak pernah lepas istighfar setiap hari 100 kali. Nabi istighfar tidak lepas setiap hari itu 100 kali. Dalam riwayat disebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun dan bertobat kepada Allah setiap hari itu lebih daripada 70 kali. Lagi kalau kita banyak melihat perbuatan dosa dan maksiat dan kita juga banyak khilaf, Kita setiap hari istighfar. Nabi istighfar, apalagi kita. Dan Allah menyuruh dalam Al-Qur'an, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di antara hamba-hamba yang taat kepada Allah, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an mereka istighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang mereka istighfar di waktu sahur. Dan orang-orang yang istighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Untuk melihat di dalam surah An-Nisa ayat 110. Allah berfirman, "Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi minta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa. Dan setiap hari sampai di dalam majelis Nabi itu menyebut kurang lebih 100 kali, "Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim." Dalam satu majelis istighfar Nabi. Dan istighfar yang paling baik sayyidul istighfar. Saya mau tanya satu-satu, sayyidul istighfar. Iya, sayyidul istighfar yang gimana itu? Iya. Iya. Sayyidul istighfar. Kalau enggak apa sekarang, nanti sore harus hafal semuanya. Iya. Kalau enggak hafal. Iya. Ala ahdika wa wa'dika. Ya. Allahumma tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aghfir li wa ni'matika 'alayya wa aghfir li dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Ya. Kalau antum enggak hafal berarti antum enggak pernah baca zikir pagi dan sore. Kalau antum enggak hafal, enggak pernah baca zikir pagi dan sore. Ini dibaca pada zikir pagi dan sore. Ya. Gini loh. Senang kan? Kalau antum hafal senang. Ya. Ini malah bersembunyi. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ila anta wa ana 'ala 'ahdika. Terus siapa yang bisa lagi? Siapa yang bisa? Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Betul. Jangan dipotong, pelan-pelan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, siapa yang bisa lagi? Ya, kesempatan dalam daurah ini kita begitu. Kalau sudah bubar sudah susah, enggak bisa ditanya lagi. Dan enggak ada semangat antum untuk menghafal. Pokoknya nanti sore hafal semuanya atau enggak sore besok pagi. Ya. Yang belakang. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya. Anda menghafal ini manfaatnya sangat besar. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang baca di pagi hari kemudian dia meninggal dunia, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Siapa yang enggak ingin masuk surga? Ini yang antum hafalkan. Saya buka halamannya, halaman 98. Halaman 98. Antum hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, engkaulah adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunlah dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Ini dibaca. Ayo kita baca sama-sama supaya antum hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Sekali lagi. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya, ini dihafalkan. Ini manfaatnya besar ini. Saya belum tulis tentang manfaat-manfaat dari Sayyidul Istighfar dan juga zikir-zikir pagi dan sore seluruhnya. Yang penting dihafal dulu. Nanti suatu waktu saya akan tulis lagi kelengkapan ini. Di dalam hadis disebutkan tentang manfaatnya, menghapuskan dosa, mengangkat derajat kita, dan juga disebutkan kalau kita meninggal dan kita paham tentang isi dari doa itu, zikir itu, insya Allah kita akan dimasukkan ke surga dalam hadisnya. Jadi antum hafalkan, dan bagus sekali antum juga ajarkan kepada keluarga tentang zikir-zikir ini. Jadi kita lanjutkan tadi poin yang kelima tentang istighfar, dan kita dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan begini, kata Aisyah, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sangatlah baik orang yang dia mendapati nanti catatan amalnya pada hari kiamat penuh dengan istighfar kepada Allah. Karena istighfar itu menghapuskan dosa. Jadi sangatlah baik orang yang mendapati catatan amalnya pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan istighfar. Artinya Allah mencatat dengan istighfar itu pada hari kiamat. Kemudian diantara yang dapat menghidupkan hati kita, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail yang keenam, yang membuat kita hati kita hidup, qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan diantara ciri-ciri orang yang beriman bahwa mereka jauh lambungnya dari tempat tidur mereka. Kita baca satu persatu ayatnya, antum lihat lebih dahulu dalam surah Al-Isra tentang qiyamul lail. Ayat 79, surah 17 ayat 79. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda." Allah berfirman, dan pada sebagian malam hendaklah kamu bangun salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagi kamu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Qiyamul lail diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sebagian dari malam kamu tahajud, sebagian malam tahajud. Karena tahajud ini akan membuat kita dibangkitkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Antum lihat lagi di dalam surah Al-Furqan, tentang ciri ibadur Rahman, sifat-sifat dari hamba Allah yang mulia. Antum lihat ayat 63, ayat 64, ayat 64. Allah berfirman, "Walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama." Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka, yaitu orang-orang yang salat tahajud semata-mata karena Allah, bukan riya, bukan karena orang lain. Ya, tahajud di malam hari karena Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat lagi dalam surah As-Sajdah. Surah ini surah yang dianjurkan kita baca setiap apa? Setiap apa? Setiap subuh di hari Jumat, surah As-Sajdah surah 32. Surah ini surah yang dianjurkan kita baca setiap subuh di hari Jumat. Surah 32. Antum lihat ayat 16. Surah 32 ayat 16. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, mereka mengerjakan sholat tahajud di waktu malam. Ya, mereka sedikit tidur, lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya mereka bangun. Setelah mereka tidur sebagian dari malam, mereka bangun untuk tahajud. Dan itu orang-orang yang beriman seperti itu. Dan Nabi SAW tidak pernah tinggalkan tahajud. Para sahabat melakukan tahajud. Istri-istri Nabi melakukan tahajud. Istri-istri para sahabat melakukan tahajud. Mereka selalu melakukan tahajud itu. setelah mereka melakukan yang wajib-wajib dulu kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, kemudian melakukan sholat yang wajib yang lima waktu. Nah, kadang-kadang ada kaum muslimin yang dia mengerjakan tahajud kalau ada masalah, kalau ada problem, nah tahajud. Problemnya hilang, sudah. Ada cari jodoh, tahajud dulu, nyari jodoh. Begitu sudah nikah, udah nggak tahajud lagi. Ya, ketika cari jodoh tahajud. Begitu sudah dapat jodohnya nggak tahajud lagi. Atau ketika mengalami kesulitan, kesusahan dia tahajud. Maksudnya jadikan satu amalan yang rutin. Antum lihat lagi dalam surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat. Surah 51. Ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19. Surah Adz-Dzariyat, antum lihat, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan juga dekat dengan mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka masuk surga karena dunia dia orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asari hum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Jadi mereka di waktu malam sedikit sekali di dunia. Ini tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang qiyamul lail. Sekarang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, salat apa yang paling baik sesudah salat yang lima waktu? Nabi menjawab, qiyamul lail. Salat yang paling baik sesudah salat yang lima waktu, qiyamul lail. Salat malam. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh kita untuk selalu mengerjakan salat malam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi begini, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun anil ithmi wa taghfirun lisayyi'at. Kata Nabi, hendaklah kamu membiasakan salat malam. Hendaklah kamu membiasakan salat malam. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Saya ulangi, kata Nabi, hendaklah kamu membiasakan salat malam. Karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Yang kita tiru orang-orang soleh. Sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa qurbatun ila Allah ta'ala, karena sholat malam mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun al-ithmi, dan mencegah perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, wa matradatun lidda'il jasad, dan juga dapat menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit salat malam itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Disuruh kita untuk selalu mengerjakan salat malam, dan ini dilakukan untuk laki dan perempuan, suami dan istri, meskipun tidak berjamaah tapi dianjurkan. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi mengatakan apabila seorang suami bangun di tengah malam, kemudian dia sholat, dan dia bangunkan istrinya, kalau tidak mau diambilkan air diciprati mukanya. Dan mudah-mudahan Allah menyayangi seorang istri yang bangun tengah malam, yang dia sholat tahajud, kemudian dia bangunkan suaminya, kalau tidak mau diambilkan air diciprati mukanya. Allah menyayangi, dan kalau rahim Allah, Allah menyayangi laki-laki yang bangun tengah malam dan wanita yang bangun tengah malam. Dalam riwayat yang lain yang sahih juga Nabi mengatakan laki-laki dan wanita yang bangun di tengah malam Allah akan jadikan mereka termasuk adz-dzakirin Allah katsir wa adz-dzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Dan ini dilakukan dengan tidak berjamaah. Masing-masing. Jadi si suami sholat malam, setelah dia sholat malam, dibangunkan istrinya untuk sholat malam. Atau istrinya sholat malam, kemudian setelah itu dibangunkan suaminya untuk sholat malam. Karena masing-masing juga berbeda bangunnya. Ada yang bangun jam 12, ada yang bangun jam 1, ada yang bangun jam 2, dia sholat malam, kemudian dia tidur lagi. Ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 4, dia sholat malam, sampai dia menjelang subuh. Tergantung daripada kemampuan dia untuk melakukan itu. Kalau seandainya pun, seandainya dia tidak mampu untuk bangun tengah malam, kalau untuk rutin tidak mampu, ya yang mampu dia bangun tengah malam, nanti di hari-hari yang dia tidak mampu untuk bangun salat malam, dia sebelum tidur, witir. Sebelum tidur, witir. Dianjurkan oleh Rasulullah untuk witir. Kata Nabi, ya ahlal Quran, autiru ya ahlal Quran, innallaha witrun yuhibbul witra. Bangunlah, salatlah witir, wahai orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah itu witir, Allah itu tunggal, dan cinta kepada orang yang salat witir. Jadi ini dibiasakan di rumah kita untuk selalu melakukan salat malam, tahajud. Dan itu nikmat, nikmat. Dan itu akan menyejukkan hati kita. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit, salat malam itu. Jadi usahakan ini kita justru dibiasakan dari mulai muda itu melakukan tahajud. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW, ketika datang Abdullah bin Umar ke rumahnya, ke rumah Rasulullah, di rumah Hafsah. Hafsah ini saudaranya Ibnu Umar. Jadi Hafsah binti Umar, kakaknya Abdullah bin Umar. Kemudian dia ngobrol dengan Hafsah, bertanya tentang sesuatu. Setelah dia berangkat, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dia adalah hamba Allah kalau dia sholat malam. Kata Rasulullah, innahu la abdullah law kana yusalli bil lail. Dia adalah seorang hamba Allah apabila dia betul-betul melakukan sholat malam. Setelah mendengar itu dari Hafsah, Abdullah bin Umar langsung tidak tinggalkan sholat malam. Padahal masih muda Abdullah bin Umar waktu itu. Belasan tahun umurnya. Belasan tahun. Ni'mal abdu Abdullah law kana yusalli bilail. Sebaik-baik hamba itu adalah Abdullah. Itu Abdullah bin Umar. Kalau seandainya dia sholat malam. Setelah dengar itu, dia tidak tinggalkan sholat malam. Umurnya masih belasan tahun. Terus dirutinkan. Sampai menjelang meninggal dunia. Itu para sahabat seperti itu. Jadi masih muda-muda mereka selalu melakukan sholat malam. Jadi bukan kalau sudah tua, sudah pensiun, sudah gak ada kerjaan, baru sholat malam. Justru kita lagi semangat, lagi masih muda kita sholat malam. Begitu juga kita mengenal Allah. Kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka bisyidda. Hadis Ibnu Abbas itu, wasilah kepada Ibnu Abbas. Hendaklah kamu mengenal Allah di saat kamu senang, di saat kamu kaya, di saat kamu sehat, kamu kenal Allah. Ya'rifka fisidda, Allah akan kenal kamu di saat kamu susah, di saat kamu sulit, di saat kamu fakir, Allah akan kenal kamu. Jadi bukan sudah fakir, susah, miskin, pensiun, baru kenal Allah. Di saat kita sehat, di saat kita kaya, di saat kita punya kedudukan, punya jabatan, kita kenal Allah. Ya'rifka fisidda, maka Allah akan kenal kamu di saat kamu sulit, susah. Dan hadis ini sudah saya sampaikan dalam wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Selanjutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh, membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membanyakkan salawat kepada Rasulullah. Jadi salawat kepada Rasulullah ini sangat dianjurkan. Dan Allah berfirman, bagaimana? Yang hafal ayatnya. Ahsan. innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada nabi dan mengucapkanlah salam. Maka antum biasakan dalam majlis itu disebutkan nama nabi, baca Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim 'alaihi, masing-masing baca. Karena majlis yang tidak dibacakan salawat dan tidak berzikir kepada Allah, selesainya majlis itu seperti bangkai keledai, kata Rasulullah. Kajifatul himam. Ayat yang menganjurkan salawat dalam surah apa? Ya, dalam surah apa? Yang tadi dibacakan dalam surah apa? Antum setiap Jumat dengar itu. Ya, dalam surah apa? Ini baca Qurannya setahun sekali kali ini. Ya, dalam surah apa? Masa enggak tahu? Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Surah 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah malaikatnya bersalawat kepada nabi, wahai orang-orang beriman, dalam kamu salawat kepada Rasulullah dan ucapkanlah salam. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56. Dan orang yang membaca selawat, kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran, barang siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Jadi banyak fadilah kita mengucapkan selawat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah telah menulis satu kitab khusus tentang salawat. Jadi khusus tentang salawat. Jala'ul afham fis salati wassalami ala khair anam. Satu buku tebal tentang salawat saja. Bahwa salawat itu akan mengangkat derajat seorang, akan menghapuskan dosa, akan melapangkan dada. Dan banyak lagi fadilah-fadilah dari mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Bahkan akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, orang yang banyak selawat kepada Rasulullah. Maka kita dianjurkan untuk selalu membanyakkan selawat. Dalam riwayat disebutkan, orang yang paling dekat kedudukannya nanti pada hari kiamat dengan aku, orang yang banyak selawat kepada aku, kata Rasulullah. Dan kita tidak bisa membalas jasanya Rasulullah, yang beliau menunjuki kita dari gelap ke jalan yang terang, dari sesat kepada petunjuk. Sekarang apa yang bisa kita lakukan kepada Rasulullah? Karena sudah memberikan hidayah. Artinya menunjuki manusia ini dari kegelapan kepada terang. Dari sesat kepada petunjuk. Dengan banyak selawat kepada Rasulullah. Di samping mencintai beliau, menghidupkan sunnahnya, ittiba, selawat kepada Rasulullah. Dan selawat ini dilakukan setiap waktu. Yang banyak dianjurkan, kita banyak membaca selawat itu pada malam Jumat dan hari Jumat. Dan selawatnya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Selawat yang kita baca, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini selawat Ibrahimiyah. Artinya yang kita baca dari selawat yang diajarkan Rasulullah. Atau kalau di luar sholat, itu dalam sholat. Tidak ada tambahan Sayyidina dalam sholat, tidak ada. Tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Tidak ada. Rasulullah tidak baca seperti itu, sahabat pun tidak membaca demikian. Yang sudah jelas sahabat tahu bahwa Rasulullah Sayyid. Sayyidul awwalin wal akhirin, tuannya. Dari nabi-nabi, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Rasulullah. Tapi tidak ada seorang sahabat memanggil dengan Sayyid kepada Rasulullah. Tidak ada Sayyidina Muhammad. Yang ada, ya Rasulullah. Ya Abul Qasim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan mereka mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian juga tidak ada dalam Islam itu salawat namanya salawat badar, tidak ada itu. Salawat nariyah, tidak ada dalam Islam itu. Ini salawat-salawat bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah. Tidak ada contoh dari sahabat. Ya salawat yang ada, ya salawat yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau di luar seperti sekarang ini, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Itu sudah cukup. Tapi kalau dalam salat kita baca dengan lengkap. Kalau antum mau catat tempat-tempat yang kita baca salawat, dianjurkan oleh Rasulullah. Sebentar, sebelum saya tulis tentang tempat-tempat ini, antum perhatikan, setiap disebut nama Nabi, seperti di majlis ini, antum mengucapkan apa? Allahumma salli wa sallim alaih. Sebab kata Nabi, al-bakhilu man dhukirtu indahu walam falam yusalli alaiya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah, orang yang disebutkan namaku, tapi dia tidak salawat kepadaku. Itu orang yang bakhil, orang yang pelit. Disebutkan nama Rasulullah, tapi dia tidak salawat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Tirmidzi dan Ibn Hibban. Bahkan termasuk orang yang celaka, kata Rasulullah. Jadi orang yang celaka itu orang yang orang tuanya masih hidup, tapi tidak memasukkan dia ke surga. Nabi pernah mengaminkan Malaikat Jibril. Yaitu Malaikat Jibril mengatakan, celaka orang yang dia, orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak memasukkan ke surga. Artinya, orang tua masih hidup, kesempatan kita untuk berbakti. Yang dengan kita berbakti, memasukkan kita ke surga. Tapi orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti. Celaka orang itu. Dengan dia tidak berbakti, membuat dia tidak masuk surga. Kata Malaikat Jibril, Qul amin. Maka Nabi mengatakan amin. Yang kedua, celaka. Orang yang masuk Ramadan, bulan Ramadan, setelah selesai Ramadan, tidak diampuni dosanya. Celaka orang itu. Kata Malaikat Jibril, Qul amin. Nabi mengatakan amin. Ini yang kedua. Jadi orang Ramadan mestinya dia ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, puasa, melaksanakan yang wajib, malah dia maksiat. Malah dia jauh dari Allah. Maka tidak diampuni dosanya, kata Nabi, kata Malaikat Jibril, katakanlah amin. Amin. Yang ketiga, celaka orang yang disebutkan namamu Muhammad, tapi dia tidak selawat kepadamu. Celaka orang ini. Qul amin. Maka Nabi mengatakan amin. Hadis ini sahih. Dan di sini juga bisa dilihat dalam kitab Fathul Majid. Ada penjelasan tentang ini. Jadi kita dianjurkan untuk banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kita kumpul, ngobrol, disebutkan nama Nabi, kita salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi jangan kita bakhil, jangan kita pelit. Dan itu barokah duduknya kita kalau kita berbicara kemudian kita zikir kepada Allah, salawat, itu barokah. Tempat-tempat yang dianjurkan kita salawat, yang pertama dalam sholat. Tempat-tempat yang dianjurkan kita salawat, yang pertama dalam sholat. Sholat ini hukumnya wajib. Karena perintah dari Allah untuk membaca salawat. Kemudian perintah dari Rasulullah untuk membaca salawat. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membaca salawat. Seperti datang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyuruh kami untuk salawat kepadamu dalam salat kami. Maka bagaimana salawat itu? Maka Nabi memerintahkan, hendaklah kamu baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Itu dalam sholat. Kalau antum tidak hafal, antum bisa hafalkan di sini. Di sini ada tentang bacaan selawat. Banyak yang agak keliru dalam baca selawat. Halaman 138, 139. Nomornya nomor 68, 69 bahasa Arabnya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama dalam salat. Bisa juga yang kedua. Yang kedua, halaman 139 nomor 69. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat Bukhari dan Muslim yang saya bawakan. Kemudian yang kedua, tempat selawat itu ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kali disebut nama Nabi Muhammad, kita mengucapkan salawat. Jadi al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu orang yang disebutkan nama aku tapi tidak salawat kepada aku. Setiap kali disebutkan Nabi Muhammad, kita mengucapkan salawat. Yang ketiga, pada waktu sholat jenazah. Sholat jenazah. Jadi sholat jenazah, yang antum ketahui bagaimana? Yang pertama, takbir. Takbir yang pertama, baca Al-Fatihah. Atau saya tanya dulu deh, soal jenazah berapa kali ruku dan sujudnya? Iya, berapa kali? Oh, tidak ada ruku dan sujud. Ya. Kalau antum jawab ada ruku dan sujud, berarti enggak pernah salat jenazah. Ya, salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi 4 kali takbir saja. Yang pertama baca Al-Fatihah, yang kedua takbir kedua selawat, takbir yang ketiga baca doa, takbir yang keempat baca doa kemudian salam. Salamnya bisa 2 kali, bisa 1 kali untuk sholat jenazah. Kemudian yang keempat, sesudah azan. Sesudah azan. Muhammad dong, bagaimana doa sesudah azan? Allahumma rabbana rabbana lata awsitan wa salatul kamati adi muhammad wa siya wa sariyah wa baih semakam wa alaikum. Ya pelan-pelan. Gak paham. Gimana ya, ulang lagi. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati ad-da'wati at-tammah. والصلاه القائمه آتي محمد وبعثه ya anda doa sudah azan. Ya, Pak. Ompo. Ya, aja. Ringan. Wa'ata. Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Sampai situ ya, enggak ada tambahan wa darajatul rafi'a, enggak ada. Tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Hadisnya dhaif, innaka la tukhliful mi'ad dhaif. Jadi yang ada yang sahih, yang sesuai dengan sunnah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Dan ini kita sebelumnya membaca selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, kemudian baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Karena barang siapa yang membaca doa itu dan dia selawat kepada Nabi, maka dia halal untuk mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Maka antum hafal. Dan orang itu sangat-sangat butuh kepada syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua orang butuh. Karena di hari kiamat itu sangat mengerikan. Nah, kalau kita baca doa ini, kita selawat kepada Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka itu antum hafalkan. Hafalkan. Kemudian di antara di sini ada ya. Halaman berapa? Halaman berapa doa sudah ada? Halaman 122. Ini disebutkan juga tentang beberapa yang kita lakukan setelah atau ketika mendengar azan. Ini antum hafalkan halaman 122 nomor 46. Kalau muazin baca doa itu juga enggak usah. Kalau buat muazin. Tidak, kalau muazin. Cuma yang mendengar saja. Iya, mendengar. Ya, atau sampai sini dulu, nanti saya tambahkan sudah istirahat. Karena kita menjelang waktu zuhur. Kalau antum ada yang kurang jelas, antum tanyakan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, antum tanyakan, nanti saya lanjutkan. Silakan yang mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Kalau dalam khutbah Jumat, iya. Iya, kita sebutkan salawat, enggak ada masalah. Iya, karena kan yang dilarang itu berbicara dengan teman. Kalau disebutkan nama Nabi, kita salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang lain. Yang pertama yang berkaitan dengan salam itu dalam tasawuf itu kan apa benar, maka benar ada riwayat Ustaz setelah Rasulullah wafat itu sahabat mengucapkan bukan assalamu alayka ayuhan nabiyyu tapi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang pertama. Terus yang kedua dalam penulisan juga Ustaz itu kan biasanya nulisnya nggak komplit gitu, suka sallallahu alaihi wasallam tapi suka disingkat saw gitu, yeah. Apakah yang diperbolehkan? Terus yang ketiga penyebutan setelah Nabi Muhammad atau apabila kalau misalnya disebutkan cuma Nabi doang atau Rasulullah doang, apakah kita juga bersalat juga gitu? Nggak, misalnya nggak komplit Nabi Muhammad tapi Nabi aja atau Rasulullah saja, yeah. Gitu. Tentang perubahan dari assalamu alayka ayuhan nabi kemudian menjadi assalamu ala nabi. Memang ada riwayatnya. Jadi riwayat itu menyebutkan bahwa Nabi ketika Nabi masih hidup, para sahabat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pada waktu Nabi masih hidup, para sahabat mengucapkan demikian. Tapi setelah Nabi wafat, para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah mengganti dengan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya itu dihilangkan. Jadi lafaz kaf mukhatab itu dihilangkan, assalamualaika diganti dengan assalamu ala nabi. Dan itu bisa dilihat dalam kitab sifat salat nabi oleh Syekh Muhammad bin Abdul, sifat salat nabi di situ ada pembahasannya. Di sini juga saya nukil di dalam kitab doa ini, saya nukil dari sifat salat nabi tentang assalamualaika diganti dengan assalamu ala nabi. Jadi assalamualaika diganti dengan assalamu ala nabi. Ada penjelasannya di sini di halaman 137. Ada saya jelaskan di sini. Halaman 137. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam kitab sifat salat nabi, karena saya mengambil dari sifat salat nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya. Yang kedua tadi apa? Itu yang kalau misalnya dalam penulisan juga, Ustaz. Oh, penulisan Nabi Muhammad, para ulama memberikan saran kalau kita menulis nama Nabi Muhammad itu harus sempurna sallallahu alaihi wasallam, tidak disingkat. Yang bahasa Arabnya maupun bahasa Indonesianya. Misalnya bahasa Arabnya ditulis sad. Itu diingatkan oleh para ulama dalam fatwanya, itu harus lengkap sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang juga sad lam ain mim mereka singkat. Disuruh dengan sallallahu alaihi wasallam karena itu kesalahan. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz juga menjelaskan itu salah. Tidak harus lengkap. Bahasa Indonesia juga kita lengkap sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu kita mengucapkan misalnya di sebelum enggak lengkap Nabi Muhammad tapi cuma nabi doang atau Rasulullah saja. Ya enggak apa-apa, kita sebutkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sunnah ya, itu kan sunnah ya. Masalah yang mulai, apakah kalau kita sulit untuk bangun malam itu setelah sholat isya, sholat sunat witir, sebelum witir apa ada sholat sunat lain? Tidak. Jadi kalau seandainya kita sulit untuk bangun malam dan sudah kita coba ternyata lewat terus, maka kita witir 3 rakaat sesudah sholat isya, atau kita menjelang tidur mau tidur sholat dulu 3 rakaat witir atau 5 rakaat witir, kemudian baru kita tidur. Tapi kita usahakan, masa dalam setahun kita gak bisa melakukan sholat tahajud? Masa gak bisa dalam sebulan, momennya masa gak ada berapa hari kita tahajud? Kita usahakan. Kalau gak bisa 11, yang afdol ya 11 ya tahajud dengan witirnya 2 rakaat 4 kali kemudian witirnya 3. Kalau gak bisa tahajudnya 2, witirnya 3. Kalau untuk pertama karena berat, tahajudnya 2, witirnya 1 boleh. Mulai dari yang ringan dulu, 2 kemudian 1. Kemudian kalau kita sanggup lagi, nanti laksanakan 2 tahajudnya, witirnya 3. Kalau masih kuat lagi nanti, kita lakukan lagi 4 tahajudnya, witirnya 3 terus. Jangan sekaligus kita baru bangun 11. Besok enggak kerjakan lagi. Kita mulai dari yang sedikit demi sedikit, setelah itu dawam. Karena yang terbaik amal itu kata Rasulullah, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dawam, yang terus-menerus meskipun sedikit amal itu. Membaca Quran, saya anjurkan tadi baca Quran berapa juz umpamanya. Antum sekarang semangat umpamanya baca 2 juz. Besok enggak baca lagi. Minggu depan enggak baca lagi. Sedikit tapi dawam itu lebih baik daripada banyak kemudian berhenti. Jelas? Iya. Masalah amalan tentang baca Al-Quran, jika kita membaca Al-Quran nanti apa satu huruf itu ganjarannya dilipat jadi 10. Seandainya misalnya kalau artinya itu bagaimana? Artinya semua gitu? Ya, tidak. Yang dibaca Qurannya, bukan artinya. Iya. Terus kalau artinya dibaca semua misalnya sambil itu, soalnya kan pemahaman bahasa Arab kan belum bisa. Iya, belajar. Artinya gitu. Iya. Belajar. Kalau dibaca semuanya itu termasuk khatam enggak? Bahasa Indonesia. Tidak. Enggak ada khatam terjemah. Enggak ada khatam Al-Qur'an. Terima kasih. Ada pertanyaan dari akhwat ini. Pada waktu hamil saya mendapat beberapa saran untuk membaca ayat Al-Qur'an tertentu supaya lancar melahirkan, yaitu Al-Insyiqaq dibaca setelah subuh dan maghrib, An-Nahl 78 dibaca sebanyak-banyaknya. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada riwayat yang menganjurkan ini. Tidak ada riwayat dari Rasulullah dan tidak ada riwayat dari sahabat tentang masalah ini. Jadi tentang masalah ini enggak boleh kita lakukan karena enggak ada contoh. Kemudian kalau anak demam, ada yang menyarankan membaca surah Al-Fatihah sambil memegang ubun-ubun anak, apakah hal ini dibolehkan? Kalau Al-Fatihah memang ada. Kalau Al-Fatihah ketika ada seorang yang sakit, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membacakan Al-Fatihah sembuh. Kemudian dikasih hadiah kambing, kemudian dibawa oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ini halal. Kata Rasulullah. Kemudian dipotong, Rasulullah ikut makan. Disembelih kambing itu, Rasulullah ikut makan. Artinya, dari situ para ulama mengambil dalil, ini hadis ini sahih riwayat Bukhari. Meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Nah, kita, anak kita sakit demam, kita ruqyah dengan baca Al-Fatihah, itu boleh. Tentang memegangnya, enggak ada penjelasan tentang memegangnya. Jadi, apakah penyakit demam atau sakit yang lain, kita ruqyah. Atau kita bacakan ruqyahnya dengan hadis Nabi. Seperti kita bacakan doa Allahumma rabban nas adzibil ba'sa syfi anta syafi la syifa'a la syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Atau kita baca juga dengan asalullah azim rabbal asyir azim ayyasfiyak. Atau kita terkena penyakit, kita pegang tubuh kita, kita bacakan bismillah bismillah 3 kali. Kemudian membaca a'udzu bizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Di sini ada. Di buku ini ada tentang bacaan-bacaan itu semuanya. Jadi itu kita bacakan boleh. Tapi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang sakit tidak ada. Mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang mati tidak ada dalam Islam. Kepada orang sakit tidak ada, kepada orang mati pun tidak ada mengirimkan bacaan. Apalagi mengirimkan kepada nabi juga tidak ada. Ila hadratin nabi al-fatihah. Tidak ada. Tidak ada contoh sama sekali. Yang nabi anjurkan salawat. Bukan membaca al-fatihah. Ada lagi yang lain? Ustaz, ya. Kalau tadi ngirim fatihah kepada orang yang itu tidak boleh. Tapi kadang orang itu meminta doa. Itu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa datang. Jarak. Misalkan kamar jarak. Minta doa bagaimana? Ya, minta doanya gitu kan. Dia sakit atau lagi. Itu kita doakan, boleh. Kita doakan ya Allah sembuhkanlah fulan ketika kita berdoa atau ketika kita sholat malam atau ketika kita safar. Bab doanya musafir juga dikabulkan oleh Allah SWT. Iya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya istilah minta doa itu dalam istilah salat tidak ada ya. Tidak ada istilah itu. Artinya, ya kita ingat kepada orang itu, kita doakan. Biasakan minta doa, itu tidak terbiasa di kalangan para sahabat. Artinya secara hukum, boleh. Tapi tidak terbiasa mereka melakukan. Kalau mereka langsung berdoa kepada Allah SWT. Jelas? Saya pikir cukup. Karena sudah masuk waktu zuhur, kita siap-siap untuk zuhur. Nanti insyaAllah kita lanjutkan istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan. Enak.